Assalamualaikum. Oke, ternut buat Mas Edi. Salam sakit buat Bos Edi yang sudah menghuni saurungi. Terima kasih buat Bos Eman, Bos Edi yang buat dengan saweranya. Pak Guru. Ya, buat bos guru. Ya guru, kita semua. Oh ya, bos Rani. Oh, Terima kasih.